الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla bisa hadir di majlis ilmu yang merupakan perkara atau perintah yang merupakan ibadah yang sangat agung yang Allah perintahkan dan diperintahkan pula oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena dengan ilmu yang didapati di majlis ilmu, karena dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, kita akan terbimbing di dalam berkeyakinan, di dalam beribadah, di dalam berbicara, di dalam berbuat, terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga Allah ridho, sehingga mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kita bisa hadir di majlis ilmu bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya lainkan semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa hadir karena memang Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Maka bersyukurlah pada Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menakdirkan kita bisa hadir di majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang membuat Allah ridho dan cinta kepada kita. Pada subuh hari ini, insya Allah kita melanjutkan satu ayat, dua ayat dari firman Allah dalam surat An-Naba atau surat Amma, Amma yatasa'alun, yang pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke 20 sekian ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang-orang kafir mereka sering bertanya tentang hari yang besar yaitu hari kiamat dengan pertanyaan-pertanyaan menunjukkan mereka mengingkari adanya hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada mereka nikmat-nikmat dijadikan bumi terhampar, gunung sebagai pasak, Allah jadikan mereka berpasang-pasangan, Allah jadikan mereka bisa beristirahat, Allah jadikan mereka itu malam, Allah jadikan mereka itu ada penerang, itu matahari yang sangat terang, Allah jadikan di atas mereka ada 7 lapis langit sebagai atap mereka. Allah jadikan pelita yaitu matahari. Allah turunkan air hujan yang tercurah. Allah keluarkan dengan air hujan tersebut ketika turun ke bumi keluarlah berbagai macam tanaman-tanaman dan buah-buahan, kebun-kebun yang lebat. Apakah pantas Setelah Allah memberikan berbagai macam nikmat itu, kalian tidak percaya dengan kabar dari Allah. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi karena sudah ditetapkan. Hari ketika ditiupnya sangkakala, maka manusia pun datang berbondong-bondong. Hari ketika langit dibuka sehingga menjadi pintu enam, wa futihatis sama'u fa kanat abwaaba, dibuka langit sehingga menjadi beberapa menjadi pintu-pintu. Kemudian ketika kiamat itu juga gunung dijalankan sehingga gunung itu hancur menjadi seperti debu yang berterbangan. Kemudian Allah menyebutkan inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang dan sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang mengintai. Jahanam itu ada padanya tempat mengintai. Siapa yang diintai? Ittaghina ma'aba, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, melakukan kesyirikan-kesyirikan. Maka neraka jahanam itu tempat kembali mereka. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ada yang menyebutkan 80 tahun, yang satu tahunnya 1360 hari, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Kemudian datang tahun berikutnya. Artinya mereka tinggal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Waliyadu billah. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan dalam neraka jahanam itu rasa sejuk, dan tidak pula dikasih minum. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali minuman yang sangat panas dari air mendidih dan juga air nanah. Jazaa'a wifaqa, sebagai balasan yang setimpal bagi mereka. Itu innahum kanu la yarjuna hisaba, karena mereka tidak percaya adanya hari penghisaban. 2, wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar pendustaan. Ini sebabnya, karena mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, maka mereka melalaikan berbagai macam amal soleh, sehingga mereka melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan, perbuatan dosa dan maksiat, karena mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Berarti ketika seseorang itu beriman adanya yaumul kiamat, hari pembalasan, maka dia akan melakukan berbagai macam amalan-amalan soleh yang baik-baik, yang Allah ridho, yang Allah cintai, dan dia akan tinggalkan berbagai macam amal-amal yang jelek, perbuatan dosa dan maksiat. Ada orang-orang kafir, mereka tidak percaya, bahkan mereka mendustakan Al-Quran. Dan segala sesuatu sudah kami catat dalam suatu kitab. Fadzuku, maka rasakan oleh kalian, kata Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir. Falam nazidakum illa adaba, maka tidak bertambah bagi kalian kecuali adab. Kita telah membaca tafsirnya sampai firman Allah Ta'ala, wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar pendustaan. Jangankan mau mengamalkan, membacanya pun mereka tidak, bahkan mendengarkan ayat Al-Qur'an pun mereka enggak mau. Kadzdzabu, mereka mendustakan biha terhadapnya, takziban wadihan sarihan, dengan kedustaan yang jelas, terang, nyata, betul-betul mendustakan Al-Quran. Bahkan ada di antara mereka yang menginjak-injak Al-Quran. Al-Quran dikasih darah haid, Al-Quran dilempar, Al-Quran disobek, Al-Quran dibakar. Betul-betul mereka mendustakan ayat-ayat kami. Waja'athum al-bayyinat, dan datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Fa'aniduha, mereka menentangnya. Mereka mengingkarinya. Demikian keadaan orang-orang kafir. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quran. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu kami catat dalam satu kitab. Min qalilin, baik amalan-amalan itu sedikit, wa kathirin, maupun amal itu banyak. Wa khairin, apakah amalan kebaikan, wa syarrin, ataupun amalan kejelekan, semuanya ahsaynahu, kami catat. Kitaban, dalam suatu kitab. Di mana dicatatnya? Kitab apa? Ai katabnahu fil lauhil mahfuz. Kami mencatatnya. Kami mencatat amalan kebaikan dan kejelekannya. Sedikit maupun banyak kami catat di dalam kitab, di lauhil mahfuz. Batu bertulis di lauhil mahfuz. Fala yakhsha al-mujrimun anna azabnahum bidhunubin lam ya'maluha. Jangan khawatir, tidak usah takut wahai para pendosa, jangan kalian khawatir kami akan menyiksa kalian dengan suatu dosa yang tidak kalian amalkan. Jangan khawatir, tidak mungkin Allah menyiksa seseorang dengan perbuatan dosa yang bukan dia yang melakukannya. Tidak mungkin. Jangan khawatir. Orang-orang yang berbuat dosa tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang tidak dia kerjakan. Tetapi dia diazab oleh Allah sesuai dengan dosa yang dia kerjakan. Wala yahbasu wala yahsabu annahu yudhi'u min a'malihim syai'. Jangan kalian khawatir wahai para pendosa, Allah akan menyia-nyiakan amalan kalian pun. Jangan khawatir, tidak mungkin Allah akan sia-siakan amalan-amalan kalian. Kalau kalian memang muslim, kalian banyak lakukan perbuatan dosa, maka kalian hanya dibalas sesuai dengan dosa yang kalian amalkan, tidak lebih. Kalau memang kalian seorang muslim, pernah melakukan perbuatan baik, walaupun hanya sebesar biji zarah, pasti dibalas oleh Allah. Allah tidak akan sia-siakan sekecil apapun amalan kalian. Kalau itu kebaikan, Allah akan membalas dengan kebaikan, bahkan Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, atau terserah Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw yansa minha mithqala dzarrah. Enggak usah takut. Jangan khawatir. Allah tidak akan melupakan walaupun kebaikan kalian itu hanya kecil dan sedikit sekali seperti biji zarah. Tidak akan dilupakan oleh Allah taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Yang diletakkan kitab, maka para pendosa, fatarul mujrimina musyrikina mimma fih, dan keadaan takut. Para pendosa takut terhadap catatan yang ada dalam kitab tersebut. Wa yaqulun, sehingga para pendosa berkata, ya wailatana, celaka kami, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. kitab yang tidak menyia-nyiakan amalan kecil dan tidak pula amalan besar, melainkan semuanya dicatat, amalan kecil besar semuanya tercatat lengkap. Wajadu ma'amil wahadira, mereka pun mendapati apa yang mereka amalkan itu hadir, amalan-amalan mereka itu hadir, mereka dapati catatannya lengkap. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, seluruh amalan kita tercatat di Lauhil Mahfuz, semua akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejelekan juga dibalas dengan kejelekan. Kebaikan dibalas di dunia, di alam barzah, dan juga di yaumul qiyamah. Juga kejelekan dibalas di dunia, dibalas juga dalam kubur, juga dibalas pada hari kiamat nanti. Hanya saja kejelekan mereka sesuai dengan amalan mereka, tetapi kebaikan mereka dibalas berlipat-lipat oleh Allah Ta'ala. Adapun orang-orang kafir yang mereka tidak percaya dengan adanya yaumul qiyamah, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala sehingga mereka melakukan berbagai macam perbuatan jelek, maka mereka akan masuk neraka jahanam. Maka Allah katakan, fadhuku, rasakan oleh kalian, ayyuhal mukadzibun, wahai para pendusta yang tidak percaya adanya yaumul qiyamah, hari kiamat, rasakan oleh kalian hadzal azab, azab ini, hadzal azabul alim, azab yang pedih ini, wal khizyud daim, dan rasakan oleh kalian hinaan yang abadi. Mereka direndahkan dan dihinakan selama-lamanya. Karena apa? Pertama, karena tidak percaya yaumul kiamah sehingga melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, karena mereka tidak percaya dan Al-Quran, sehingga mereka merasakan azab yang pedih dan kehinaan yang abadi selama-lamanya. Falan nazidakum illa azabah, dan kami tidak akan menambah bagi mereka kecuali azab, azab. Yang lainnya tidak ditambah, yang bertambah adalah azab, siksa, semakin hari semakin bertambah. Wal'iyadu billah. Disebutkan bahwa akan dimasukkan batu ke dalam mulut mereka. Nah, mereka berenang di air, di sungai darah yang merah. Dan neraka jahanam ada ular yang sangat besar dan kalajengking yang besar, yang ketika mematuk mereka maka bisanya racunnya bisa sampai 40 tahun rasa sakitnya, dan juga siksa-siksa yang lainnya dalam neraka. Allahumma ajirna minan nar, semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Adapun orang-orang kafir, maka dikatakan kepada mereka, fadzuku, rasakan oleh kalian, falan mazidakum illa azaba, maka tidak bertambah bagi kalian kecuali azab. Wa kullu waqtin, setiap waktu, wa hinin, setiap kesempatan, setiap keadaan, yazdadu azabahum, bertambah ke azab mereka dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin pedih, semakin sakit, semakin nyeri, semakin bertambah azab mereka. Wa hadhil ayatu ashadul ayat fi siddati azabi ahli nar, dan ayat ini menyebutkan betapa dahsyatnya, betapa pedihnya azab bagi penduduk neraka. Ajaranallahu minha, semoga Allah selamatkan kita dari azab. Amin. Kemudian ayat yang berikutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap yaumul kiamah, yang mereka mendustakan Al-Qur'an, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa. orang yang beriman adanya hari kiamat. Orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, sehingga dia membaca Al-Quran, dia mentadaburi Al-Quran. Allah sebutkan, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan tempat kesuksesan, tempat keberuntungan, yaitu jannah, tempat keselamatan. Hadaiqa wa a'naba, mereka akan mendapatkan kebun-kebun dan juga buah-buah anggur. Wa kawa'iba atraba, mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, mereka akan mendapatkan gelas-gelas yang penuh dengan berbagai macam minuman-minuman. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba, mereka tidak mendengarkan dalam surga ucapan yang sia-sia, dan tidak pula mendengarkan ucapan-ucapan yang dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, itulah balasan dari Allah, dari Tuhanmu, sebagai balasan yang banyak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah cara Allah ketika menakut-nakuti. Allah juga memberikan kabar gembira, menakut-nakuti dengan neraka, agar tumbuh dalam dada kita, dalam hati kita, rasa khosyah, rasa takut. Allah kasih kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, akan masuk jannah, akan masuk surga, sehingga mereka merasakan berbagai macam kenikmatan di dalamnya, sehingga timbullah rasa roja, rasa harap. Takut dan harap ini harus ada pada jiwa seorang muslim. Dengan rasa takut, dia akan bertobat pada Allah, dia akan tinggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat, dia akan menjadi orang yang jujur, orang yang baik, yang bersemangat melakukan kebaikan, dan bersungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan. Rasa roja, rasa harap mendorong seseorang bersemangat untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, sehingga dia mengharapkan masuk dalam surga sebagaimana yang telah Allah sebut, sebagaimana yang telah Allah janjikan. Maka ketika kita sehat, maka munculkan rasa khauf supaya kita tidak seenaknya berbuat dosa dan maksiat. Ketika kita sakit dalam keadaan terpuruk, maka muncul, tinggikanlah rasa harap. Oh, itu ditimbulkan rasa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Sepenuh langit dan bumi dosa kita Allah akan ampuni kalau kita bertobat kepadanya. Maka kita harus atur harap dan roja ini. Jangan terbalik. Ketika sehat dimunculkan rasa harapnya, ah berbuat dosa seenaknya, Allah kan Maha Pengampun, sebesar langit dan bumi saja dosa kita diampuni. Ini terbalik, sehingga dia semakin bermaksiat. Jangan pula terbalik, ketika sakit rasa takut yang berharap, jangan-jangan dosa saya tidak diampuni, sesungguhnya azab Allah sangat pedih, sehingga dia mati dalam keadaan su'uzon kepada Allah Ta'ala. Ini salah. Ketika kita sehat, maka yang ditinggikan adalah rasa khosyah, rasa takut. Tetapi ketika kita sakit, yang didominan adalah rasa harapnya. Maka harus diatur harap dan khauf dan roja. Maka ikhwati fillah, dua ini ada khauf dan roja ini bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Seekor burung itu dengan ada rasa dua sayapnya, dia bisa pergi ke sana kemari, nah bekerja mencari makan, dan yang lainnya ketika ada rasa takut dan harap. Demikian juga kita hendaknya memiliki rasa takut, baik di ketika sendirian maupun ketika banyak orang di khalayak ramai, baik di masjid maupun di rumah ataupun dimanapun kita berada. Dan hendaknya kita juga berharap Naam. Dan semua kebaikan yang kita lakukan berharap jannah, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan firman Allah ta'ala ayat 31 sampai 36. Dia menyatakan, "Lamma dzakara halal mujrimin," ketika Allah telah menyebutkan keadaan orang-orang yang berdosa, menyebutkan tentang orang-orang kafir, keadaan mereka berada dalam neraka jahannam, tidak dikasih minum kecuali air yang mendidih yang membakar wajah-wajah mereka, air darah dan nanah, air nanah. Ketika Allah menyebutkan keadaan para pendosa, dzakara ma'alal muttaqin, Allah pun menyebutkan keadaan orang-orang yang bertakwa. Faqala, di mana Allah berfirman, innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mafaza, mereka akan mendapatkan tempat kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan, tempat keselamatan. Apa maksudnya? Yaitu jannah. Alladzina taqaw sakhata rabbahum, orang-orang yang mereka bertakwa sehingga menjaga dirinya dari perkara-perkara yang membuat Allah murka. Dia menjaga dirinya jangan sampai melakukan perkara-perkara yang membuat Allah murka padanya. Bitamassuki bita'atihi, dengan cara senantiasa memegang ketaatan kepadanya, berpegang teguh, senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Ini cara supaya Allah enggak marah, cara supaya Allah enggak murka padanya, dia taat kepada Allah Ta'ala, berpegang teguh dengan amalan-amalan ketaatan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Ini cara supaya dia selamat dari kemurkaan Allah. Wal inkifaf amma yakrahu, dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang Allah benci. Dia tahan dirinya, jangan lakukan perkara yang tersebut. Perkara itu adalah perkara yang haram yang Allah mau benci. Dia tahan dirinya. Ini orang yang bertakwa. Falahum mafaz, falahum mafazun wa manjiyun, maka bagi mereka tempat keberuntungan, kemenangan, dan tempat keselamatan, yaitu surga. Wa bu'dun 'anil nar, yaitu tempat yang jauh dari neraka, artinya dia terjauh dari azab neraka. Wa fi dzalikal mafaz lahum, maka pada yang dimaksud itu, maka bagi mereka yaitu tempat kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, yaitu jannah hadaik, yaitu berupa kebun-kebun. Wahya al-basatin, yaitu kebun-kebun. Al-jami'ah li-asnafil ashjar al-zahiyah, kebun-kebun yang terkumpul di dalamnya berbagai macam pepohonan-pepohonan yang indah, tanaman-tanamannya indah, rapi, bagus. Wafis samar, dan juga buah-buahannya semuanya ada, terkumpul semua jenis buah-buahan apapun ada. Buah-buahan yang ada di dunia ini juga ada di surga tersebut, namun rasanya lebih nikmat yang ada dalam surga. Kebun-kebun yang terdapat seluruh berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Allati tatafajjaru baina khalaliha al-anhar, yang terpancar di sela-selahnya sungai-sungai. Ada sungai-sungainya. Sungainya bukan seperti sungai di dunia yang berada, yang mengalir di bebatuan, di tanah, kemudian mengalir ke got-got. Tidak. Sungai-sungai dalam jannah itu tidak menempel di tanah, tapi dia di atas, tapi airnya tidak meluber, tidak tersebar ke sana kemari, tidak. Airnya mengalir sesuai dengan keinginan penduduk surga, mengalir kemana mereka mau. Ada sungai susu, ada sungai madu, sungai khamar yang tidak memabukkan, sungai susu yang tidak pernah basi, nah, yang sangat putih, sangat manis dan sangat lezat untuk penduduk jannah, di kebun-kebun yang rindang, yang indah, yang penuh dengan berbagai jenis buah-buahan, terdapat sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Wa khasal a'nab bi syarafihi wa qasratihi fi tilkal hadaiq. Kemudian Allah sebutkan dalam ayatnya, inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa a'nab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan tempat-tempat keselamatan, yaitu surga, yaitu kebun-kebun, dan juga mereka mendapatkan anggur-anggur. Kenapa Allah sebutkan anggur? Karena anggur itu sangat banyak manfaat dan khasiatnya bagi manusia. Karena kemuliaannya, karena banyaknya di kebun-kebun tersebut anggur-anggur. Nah, tentunya para dokter atau orang-orang yang berilmu tentang bidangnya telah meneliti manfaatnya anggur untuk membersihkan ginjal, untuk menerangkan pandangan mata, dan manfaat-manfaat yang lainnya yang ada pada anggur, sehingga anggur merupakan buah-buahan surga, tanaman-tanaman yang ada dalam jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum fiha zaujat ala matalibin nufuz. Dan bagi orang-orang bertakwa, untuk orang-orang yang bertakwa yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, karena mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala, mengharapkan jannah, maka bagi orang-orang yang mereka meninggalkan larangan Allah, meninggalkan apa yang Allah larang dalam Al-Quran dan Sunnah, karena takut dari azab Allah, maka bagi mereka kawaid. Walau fiha zaujat, yaitu bagi mereka istri-istri, pasangan-pasangan, yaitu istri-istri ala matalib an-nufus, istri-istri yang sesuai dengan keinginan hati mereka, yaitu kawaid, yaitu bidadari-bidadari, wahi an-nawahid, yaitu bidadari-bidadari allati lam tatakassar tadyuhunna min syababihinna wa kuwatihinna wa nadaratihinna. Bidadari-bidadari yang tidak kendor dada-dada mereka, dada-dada mereka tidak kendor. Kenapa? Karena bidadari itu selalu muda, karena bidadari itu sangat kuat, memiliki kekuatan dan cantik-cantik. Berbeda dengan pasangan kita di dunia, istri-istri kita ketika dia masih muda dadanya kuat, tidak kendor. Tetapi ketika sudah mulai menua, mulai kendor, kecantikannya mulai hilang, sudah mulai keriput, kekuatannya pun sudah mulai berkurang, mulai bungkuk, berjalannya sudah tidak indah lagi, tidak cantik lagi. Tetapi bidadari-bidadari, dada-dada mereka tetap indah, karena mereka senantiasa muda, semakin hari semakin cantik, karena mereka sangat kuat dan sangat cantik, sangat kuat untuk melayani suami, melayani suaminya di dalam jannah. Sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat, saking cantiknya tulang sumsumnya itu nampak, saking-saking indahnya, sangin bukan putih, bening, cantik luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam jannah dan bisa merasakan berbagai macam kenikmatan di dalam jannah. Amin. Dan semoga Allah jauhkan kita dari azab neraka. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Rabbil alamin. Tafadhalu. Rahmatullahi.